Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada Jurmiyah. Sebelum itu, silakan disetorkan hafalannya dari Nawasib al-Mudari'. Ya. Qala al-Musannif rahimahullah. Hal Nawasib wahiyya wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Menasab-nasab fil mudhari' ada 10. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta al jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Sudah kita ambil dari 10 ini berapa? 3. Ya, min babil muraja'ah. An disebut dengan harfu apa? Harfu nasbin wa masdarin wa wastiqbalin. Kenapa an disebut dengan harfu nasbin? Karena dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Ya, ingat tanda nasab tidak mesti apa? Fathah. Ada juga di sana cabang-cabangnya. Kemudian disebut juga an sebagai apa? Harfu masdarin. Kenapa disebut dengan harfu masdarin? Karena an dilebur dengan yang setelahnya menjadi masdar. Uhibbu an aqra' al-Qur'ana, saya ingin membaca Al-Qur'an, ataupun saya suka membaca Al-Qur'an, ataupun saya ingin membaca Al-Qur'an. Ya, an aqra' al-Qur'an. Ya, an aqra' al-Qur'an ataupun masdar yang ditakwil dari an dengan aqra'a itu mansub dia pada mahalnya nasab karena sebagai maf'ul bih. Ya. Bisa dikatakan uridu qira'atal Qur'an, sama gitu. Ucapan kita uridu an aqra'al Qur'an sama kekuatannya dengan ucapan kita uridu qira'atal Qur'an gitu. Ya, masdarnya qara'a yaqra'u kan qira'ah, ya kan? Ya, di sini kalau kita i'rab uhibbu. Uhibbu bagaimana? Fi'lun wa fa'il. Fi'lun fa'il. Uhibbu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi nan nasib wal jazim 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhiri wa fa'iluhu uhibbu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Kalau misalkan pembicaranya nahnu nuhibbu, anta tuhibbu, anti tuhibbina, dan seterusnya sudah kita lewatkan. Ya. Kemudian an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wa fa'iluhu, fa'ilnya aqra'a, sama dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anak juga. Ya, al-Qur'ana maf'ulun bihi man mansub, nanti belum akan datang pembahasannya. Ya, jadi masdar muawwal min an wa ma ba'daha. Ya, ataupun ma'an wa madakhalat alaih. Ya, an dan apa yang dimasukinya dari fi'il itu pada mahalnya nasab maf'ulun bih. Uridu an aqra'a, itu an aqra'a maf'ulun bih. Ya, an aqra'a itu isim dia, masdar. Cuma masdarnya masdar mu'awwal. Ini masdar ada dua. Ada masdar sharih. Masdar sharih itu yang datang pada urutan ketiga dalam sharaf. Dharaba yadribu dharban. Ini masdar sharih. Jelas gitu masdarnya tampak. Ada yang disebut dengan masdar mu'awwal. Ya, ditakwil dengan huruf masdar. Huruf masdar di antaranya an, ada juga yang lainnya, ma. Ya, dan yang lainnya. Ya. An aqra, ini juga masdar, cuma masdarnya muawwal. Qira'ata. Ya, qira'atan. Ini masdar, masdarnya sharih jelas. Ada yang mau menambahkan contohnya? An? Hah? Sebenarnya wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. I'rabnya bagaimana an? Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'al khamsa al-wawu dhamirun muttasilun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Al-alif lil fariqah. Ya. Kemudian an masdar muawwal dari an dan setelahnya pada mahalnya rafa mubtada, nanti belum, mubtada belum dibahas ya. Kemudian lan. Lan disebut dengan huruf-huruf apa? Harfu nafyin wa nasbin was tiqbalin. Kenapa disebut dengan harfu nasbin lan? Karena dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Mungkin enggak an dengan lan masuk ke fi'il madhi atau selainnya? Tidak. Karena disebut nawasib al-mudhari. Kemudian disebut dengan apa? Harfu nafyin. Kenapa? Karena dia menafikan makna fi'il setelahnya yang tadinya mutsbat ditetapkan. Akhruju misalkan ataupun apa? Adhabu ila al-masjidi. Adhabu ditetapkan kan di sini kan? Adhab kepergian ke masjid kan? Dimasukin lan jadi lan adhaba. Iya. Kemudian disebut dengan huruf istiqbal. Apa maknanya huruf istiqbal? Huruf istiqbal maksudnya apa? Memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Karena fi'il mudhari maknanya mungkin apa? Al-hal sekarang mungkin juga yang akan datang. Tapi kalau sudah dimasukin lan maka murni penunjukannya kepada apa? Yang akan datang. Walan tardha tadi angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan yukhlifallahu wa'dah. Coba di Arab. Walan yukhlifallahu wa'dah. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Di Arab lan. Ya. Yukhlifa. Fi'il mudhari'in mansubun bi lan wa alamatu nasbi al fathah dhahirah ala akhiri. Yukhlifa itu adalah bentukan mudhari' madhinya akhlafa yukhlifu. Dimasukin lan jadi lan yukhlifa. Allahu lafzul jalal Allah fa'il marfu' alamatu rafi adhammatu dhahiratu ala akhiri. Wa'dahu wa'da mansub sebagai apa? Maf'ulun bi Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa'adahu mafulun bimansub. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat dari apa? Penasob-penasob fi'il mudhari. Sudah kita... Hah? Yang ketiga belum? Idan. Oh ya. Idan. Idan ini disebut dengan huruf apa? Harfu. Nasbin. Wajawabin. Wajazain. Huruf yang didatangkan sebagai jawaban. Dan juga menunjukkan balasan dan menasobkan. Ada syaratnya enggak idan ini beramal? Apa syaratnya? Yang pertama, agar dia di awal jumlah jawaban, ya, bukan di awal jumlah saja, di awal jumlah jawaban, gitu ya. Ada statement pernyataan sebelumnya dari teman kita, kemudian kita jawab. Ya. Seperti apa? Contohnya, la jtahidanna, misalkan apa? Fi durusi, saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran saya. Maka dijawab bagaimana? Idan tanjaha. Ya, itu syarat yang pertama harus di depan. Tapi kalau tanjaha idan, tanjahu idan. Kalau idannya diakhirkan, silakan. Tanjahu idan jadinya, tanjahu. Gak nasab jadinya. Lulus kalau demikian kamu ya. Ya, gak menasabkan. Yang kedua apa? Agar fi'il mudhari'nya apa? Menunjukkan waktu yang datang, bukan untuk sekarang. Kalau yang sekarang contohnya misalkan qara'tul Qur'an atau hafidzul Qur'an, saya hafal Qur'an. Dijawab misalkan idzan tasduq, kalau demikian kamu jujur. Tasduq kan sekarang ya, bukan untuk nanti. Benar kamu menghafal kan? Idzan tasduqu jadinya. Kalau demikian kamu betul benar, emang kamu hafal Qur'an. Setelah dicek, oh iya idzan tasduqu, berarti kamu jujur benar hafal Qur'an gitu. Ada teman antum, hafidul Qur'an, saya hafal Qur'an, coba dicek. Wah iya ya, idan tasduku, kalau dibikin kamu benar, hafal tasduku di doma. Kenapa? Karena penunjukannya waktu sekarang, bukan nanti. Iya. Ya, idan tasduku, bukan tasduko. Kenapa? Karena penunjukannya waktu sekarang. Ya. Kemudian ketiga apa? Agar tidak dipisahkan antara idan dengan fi'il mudhari dengan pemisah. Ada enggak yang dikecualikan pemisahnya? Ada yaitu qasam, kemudian nida dan la annafiyah. Nah, itu pendapatnya Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya, pembahasan ini ada khilaf ya. Kemudian sudah ya. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke penasab yang keempat. Sudah kita sepakati bahwasanya kita berjalan sesuai dengan madhabnya Ibnu Ajurrum, yaitu madhabnya orang Kufah dalam masalah ini. Penasab-penasab. yang mana 10 penasob ini adalah menasobkan sendiri atau menasobkan dengan sendirinya, bukan dengan an yang disembunyikan. Ini yang paling mudah. Ini juga dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Anul beliau. Ya, dalam masalah i'rab ini dipilih yang mudah. Ya, menurut beliau. Wah, yaitu apa? Kai. Ya, betul. Kai ini disebut dengan harfu apa? Kai. Harfu nasbin juga. Iya, harfu nasbin. Kenapa? Karena menasobkan di sisi orang apa? Wasra. Atau ditambahkan misalkan ta'lil karena maknanya kan agar ya. Nasbin atau ta'lilin bisa ditambahkan. Ya. Contohnya apa? Misalkan 5. Kenapa? Ya. Apa misalkan kenapa? 5. Akal tak, kenapa kamu makan gitu? Bisa enggak? Li asba'a, enggak, saya kenyang misalkan. Asba'a jadinya. Ya. Atau bukan li, afan, kai. Kai asba'a. Ya, pembahasannya lagi apa? Tentang kai. Contoh apa lagi? 5 misalkan. Apa? Tahfadzu Al-Qur'an. Kenapa kamu menghafalkan Al-Qur'an? Jawabannya apa? Kai. Apa? Agar apa? Supaya apa? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Apa jawabannya? Bahasa Indonesianya aja, jangan bahasa Arabnya. Saya mau menghafal Al-Qur'an. Kai misalkan. Dapat pahala enggak? Dapat ya? Menghafal. Kai anala mendapatkan itu. Mendapatkan anala al-ajra misalkan, mendapatkan pahala. Apalagi? Mengapa 5 misalkan? 5 darasta an-nahwa. Kenapa engkau mempelajari nahwu? Kai? Kai apa? Apa? Kai, pakai jangan pakai bahasa tangan, pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Kai afhama gitu. Kai afhamal Qur'an gitu bisa. Wal hadis. Ya, gitu. Apalagi coba? Bahasa Indonesianya saja dulu. Iya kan? Atau langsung aja sendara, langsung apa? Saya seperti ini agar, apalagi so? Supaya. Iya, yang maknanya agar supaya maknanya. Apalagi contohnya? Hah? Saya apa? Tidur. Tuh, apa? Apa? Anamu misalkan. Mubakiran apa? Kai? Usolli subha misalkan. Iya. Fi waktihi, pada waktunya misalkan, ya kan? Seperti itu. Kita saya atau saya tidur segera agar bisa sholat subuh pada waktunya. Usolliya jadinya. Kai usolliya. Nah itu. Kalau dalam Al-Quran di antara contohnya adalah kai la yakuna dulah. Ya, kai la yakuna dulah. Ya. Mudah kan kai? Irobnya tadi. Ya kalau versinya orang-orang kufah kai harfu nasbin. Ya. Kalau ditambahkan ta'lil. Nasbin karena apa? Menasobkan. Ta'lil karena maknanya tadi. Agar gitu ya. Maknanya agar. Ini mudah. Kalau versinya orang Basrah itu beda lagi. Ya. Ada kai yang menasobkan. Ya. Ada kai yang merupakan huruf yang tidak menasobkan. Ya. Ada syarat-syaratnya kalau orang Basrah agar kai ini menasobkan, yaitu agar didahului lam ta'lil. Ya, li kai la ta'saw. Ya, itu syaratnya. Apanya? Iya. Ya enggak mesti sih. Ya tadi kan ada kalam sebelumnya juga bisa. Ya. Misalkan atlubul ilma. Saya mencari ilmu. Kai apa? Supaya apa misalkan? Agar saya kai akuna, agar saya menjadi apa? Aliman misalkan. Agar saya menjadi orang yang berilmu. Ya. Kai akuna aliman. Di sini kai harfu apa? Nasbin. Wa ta'lilin, kemudian akunanya filun mudhari'un mansub bi kai gitu aja, alamatun nasbi al fathah dhahira ala al akhirih seperti itu. Kemudian Ini yang paling mudah dulu, nggak apa-apa. Nanti insyaallah setelah ini kita kalau sudah memahami yang mudah, kita beranjak ke yang tingkatan berikutnya. Yang setelah itu apa? Ya apa? Lamu kai. Ya. Ataupun kai ini masih pembahasan yang ini ya, merasukkan diri sendiri ya, dengan sendirinya ya. Iya kan? An, lan, idan kai merasukkan sendirinya ya, betul? Keliru berarti. Ya. Jadi kai ini adalah termasuk adawat ataupun penasob yang menasobkan dengan sendirinya. Ya. Masih seperti an, lan, idan gitu ya. An, lan, idan dan kai. Ya. Hanya saja kai ini agar dia menasobkan fil mudhari itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Syaratnya agar didahului oleh lam. Ya, lamu kai yang disebut dengan lamu kai. Seperti likaila, tak sau. Lamnya kadang disebutkan, kadang ditakdirkan adanya. Ya. Contoh dalam ayat Al-Qur'an adalah contoh ya, kai yang dia beramal karena sebelumnya ataupun menasobkan karena sebelumnya ada lam. Likaila tak sau, agar kalian tidak menyesali. Likaila tak sau. Ya, kalau di Arab likaila ta'saw lamnya harfu jar wa ta'lil, kainya harfu masdarin wa nasbin gitu. Harfu masdarin wa nasbin. Kemudian ta'saw fi'il mudhari' mansub bi ataupun la'nya lanafiyah, ya, la'nya kaila, la'nya lanafiyah. Ta'saw fi'il mudhari' mansub dengan kai. Wa alamat nasbihi apa? Harfu nun li'annahu minal afalil khamsah, minal afalil khamsah. Ya, kadang kainya enggak disebutkan. Hanya diniatkan adanya. Seperti kaila yakuna dulah. Kaila yakuna dulatan. Agar harta itu tidak berputar pada orang-orang kaya saja. Ya, sehingga diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kaila yakuna di sini. Yakuna. Kai di sini harfu apa? Masarin wa nasbin. Ya, kemudian la nafiyah. Yakuna apa? Fi'lun mudhari mansub bi kai. Ya, alamatun nasfi al-fathah dhahirah ala akhirih. Ya. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin beliau mensyarah dengan metodenya orang-orang kufah sederhana saja seperti tadi, kayak harfu naswin aja, nggak dibahas lagi tentang lam, ya, tentang lamnya. Iya, ya. Kaila yakuna, ya. Mansub dia, huruf masdar juga ya, harfu masdarin wa naswin. Nanti insya Allah kita cek lagi ya, karena kita memilih madhabnya orang kufah. Ya, kita cek lagi apa seperti ini gitu irobnya. Ya. Kemudian yang kedua. Yang keberapa? 5 ya. Yang kelima. Ya. Yaitu apa? Kai lamu kai. Lamu kai adalah lam yang bermakna apa? Kai. Maknanya sama dengan kai sebelumnya tuh. Lamu kai adalah lam yang bermakna kai, maknanya agar gitu loh. Maknanya agar. Contohnya apa? Liyaghfira lakallah. Agar Allah mengampunimu kan liyaghfira. Di sini liyaghfira lam apa lam? Harfu ya harfu nasbin ya, karena kita mengambil mazhab orang kufah. Kalau mau ditambahkan apa? Boleh ta'lil juga. Karena maknanya apa? Agar. Yaghfira fi'lun mudhari'an mansubun bi lamukai. Lamukai dengan sama dengan lamu ta'lil ya. Kenapa disebut lamnya lamukai? Karena lamnya maknanya kai agar gitu loh. Iya, boleh lamu ta'lil ataupun lamu kai. Jadi yaghfira fi'lun mudhari'an mansubun bi lam kai atau lam ta'lil wa alamat nasbi al-fathah adh-dhahira 'ala akhiri. Contoh yang lain dalam ayat Al-Qur'an juga liyu'adzziballahu al-munafiqin, agar Allah mengazab orang-orang munafik. Liyu'adzziba. Ya pokoknya kalau ada antum dapat ya ada lam masuk ke fi'il mudhari', maka itu adalah lam kai atau lam ta'lil, dan dia menasabkan dengan sendirinya menurut orang-orang kufah. Kalau orang Basrah berpendapat yang menasabkan bukan lamnya gitu, tapi an yang ditakdirkan adanya setelah lam. Aslinya itu li an yaghfira. Tapi ini kan sulit kan untuk pemula tuh. Kalau yang tadi kan mudah langsung. Lam menasabkan dengan sendirinya sebagaimana kai menasabkan dengan sendirinya. Ya. Contoh apa? Silakan dicontohkan. Jitu li azuraka misalkan, saya datang. Ya, jitu ka saya datang kepadamu untuk apa? Li azuraka, untuk menjengukmu, untuk berziarah kepadamu. Li azura. Tuh. Iramnya bagaimana? Li azura lam lam ta'lil atau lam kai azura fi'lun mudhari mansubun bilam ta'lil atau bilam kai wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahiru ala akhirih. Ah itu. Mudah insyaallah. Apa contoh ayat yang lain? Banyak kan. Ya. Apalagi contohnya? Silakan bahasa Indonesia dulu, nanti bisa saya ini pindahkan ke Arab. Mana agar aja sama dengan kai tadi. Ya, persis penggunaannya. Iya, maknanya itu seperti kai itu. Ya. Maknanya juga sama. Ya. Paham ini? Kai. Jadi kai itu termasuk penasob yang menasobkan dengan sendirinya menurut orang-orang Kufah. Berarti dia disebut juga harfu nasbin saja. Kalau Syekh Ibnu Taimin di isyarahnya itu hanya menyebutkan kai harfu nasbin saja. Ya, kemudian fil mudhari'nya setelahnya mansub bi kai gitu. Wa alamatu nasbihi apa disebutkan fathah atau yang lainnya. Ya, lam kai sama juga dengan kai i'rabnya. Maknanya juga sama, ya. Kemudian lamul juhud. Itu lagi lamul juhud. Lamul juhud adalah lam, ya, lam. Lam yang didahului oleh makan atau lam yakun gitu loh. Kalau ada lam yang sebelumnya ada makan atau lam yakun, maka dia disebut lamul juhud. Maknanya penafian. Jadi lamul juhud adalah lam yang didahului oleh penafian sebelumnya. Seperti dalam ayat Al-Qur'an apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Mana di sini lamul juhudnya? Liyu'adzibahum. Kenapa di sini lam disebut dengan lamul juhud bukan lamul ta'lil? Karena sebelumnya didahului oleh ma kana. Ma kana kan penafian kan? Ma itu penafian. Ma itu ma tidak. Kana Allah, Allah sekali-kali tidaklah liyu'adzibahum. Ya. Kalau antum i'rab ma di situ nafia kana fi'lun madhi naqis belum dibahas ya naqis dia merafa'kan isimnya menasabkan khabar Allah itu isimnya kana belum dibahas tapi syai'nya di sini liyu'adzibahum lam lamu al-juhud kenapa ya karenahu masbuqa bi ma kana karena didahului oleh ma kana yu'adziba fi'lun mudhari'an mansubun bilamil juhud gitu. Kalau orang Basrah mengatakan mansubnya dengan an mudmarah setelah lam. Tapi kan sulit kan? Enak langsung aja liu'adzibahum. Mansubnya dengan lam. Contoh yang didahului oleh lam yakun. Tadi makana ya. Yang lam yakunnya. Lam yakunillahu liyaghfirolahum. Lam yakunillahu liyaghfirolahum. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Lam yakunillahu liyaghfirolahum. Liyaghfiro adalah contoh apa? Lamnya lamul juhud. Kenapa? Karena didahului oleh apa? Lam yakun. Nanti silakan digiaskan. Lam yakun Muhammad. Muhammad sekali-kali tidak akan apa? Silakan li liyadhhaba ila misalkan. Apa? Kemana? Liyadhhaba ila sekedar contoh saja. Ya ila suq. Sekedar contoh saja. Sudah kapok enggak bisa belanja sendiri misalkan. Sudah belanja tipu misalkan dianya. Lam yakun Muhammadun. Liyadhhaba ila suqi munfaridan sendirian misalkan. Enggak mau berang sendirian lagi pasarnya. Lam yakun Muhammadun apa? Liyadhhaba ila suqi munfaridan sendirian ataupun wahdahu. Di sini liyadhhaba contoh dari lam lam juhud. Kenapa? Karena didahului sebelumnya oleh lam yakun. Sama lam yakun dengan makana maknanya. Cuma kalau makana terbentuk dari ma nafiah kananya fil mad. Fil mad kalau lam yakun lam dengan yakun yakun fil mudhari kan? Sama maknanya. Apalagi lam yakun. Apa? Lam yakun apa? Silakan. Kalau saya ya lam akun gitu ya. Lam akun, saya sekali-kali tidak apa benar? Lam akun. Sekali-kali saya tidak apa apa? Lam akun. Li, misalkan apa? Saya sekali-kali tidak kenapa? Contoh bahasa Indonesianya Jawa. Bantu apa saya? Lam akun. Li udayya sekali-kali saya tidak akan menyanyiakan. Kenapa? Al-wajibah al-manziliyah PR. Misalkan contoh. lam akun liudhajia. Kalau andai lam takun, gitu disesuaikan aja. Iya, lam takun, lam takunu, disesuaikan gitu. Makana kalau saya makuntu gitu. Makuntu ma makuntu men. Bisa diganti isim yakunnya. Ya. Bisa difahami nih. Jadi sudah kita ambil ya. Apa? Pada pertemuan ini kai. Iya. Kemudian lamu kai dan lamul juhud. Satu lagi yang tanggung ya, biar nanti al-jawab bil fa wal waw wal au ini nyambung itu. Kemudian satu lagi hatta. Ya, hatta. Hatta itu dia selain penasob yang menasobkan dengan sendirinya menurut madhabnya orang Kufah, dia maknanya bisa al-ghayah, yufidul ghayah atau ta'lil. Kadang maknanya al-ghayah menunjukkan akhir dari sesuatu, bisa menunjukkan maknanya apa? Ta'lil, agar. Contoh hatta yang maknanya akhir dari sesuatu adalah ucapannya Bani Israel ketika dilarang oleh Harun agar tidak beribadah kepada selain Allah, kepada al-ijl, dilarang beribadah kepada al-ijl. Mereka menjawab, lan nabruha alihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan peribadatan kepada al-ijl ini hatta yarji'a ilayna Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Berarti kalau Nabi Musa kembali kepada kami, baru kami mau berhenti. Berarti ini hatta mananya ghayah. Iya, akhir dari sesuatu. Ya, hatta yarji'a ilayna Musa. I'rabnya bagaimana hatta? Harfu nasbin wa ghayah maknanya ya. Yarji'a fi'lun mudhari'an mansubi hatta wa alamatu nasbi al-fathah zahira ala akhiri. Antum juga bisa kiaskan. Apa? Sok. Saya tidak akan ini sampai ini. Lan akul, saya tidak mau makan hatta ya kira-kira setelahnya fil mudhari' hatta misalkan taghruba apa? Asyams, sampai tenggelam, matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam berarti makan gitu. Apa lagi contohnya? Ya, bikin contoh bahasa Indonesia dulu, kok yang sulit bahasa Indonesianya ya? Apalagi? Ah, saya ini agar sampai gitu. Lan misalkan lam azal senantiasa saya adrus pelajar hatta sampai ilmu dhari istilahnya amuta sampai mati gitu, sampai mati. Apalagi kan enggak sulit makanya kayak gitu ya. Ini hatta dengan mana apa? Ghayah. Jadi di Arab hatta harfu nasbin ditambahkan boleh ghayah. Sampai lah menunjukkan akhir dari sesuatu. Saya tidak akan sampai, iya pokoknya. Iya. Kalau jadi yang setelah ya apa setelah hatta atau yang sebelum hatta itu berhenti dengan terjadinya setelah hatta gitu. Ya, paham enggak? Jadi yang sebelum hatta itu berhenti kapan? Ketika dihasilkan atau terjadi setelah hatta. Misalkan lan adhaba ila suqi hatta, saya tidak akan pergi kepada ke pasar sampai ibu saya pulang. Ya, lan adhaba ila suq hatta tarji'a ummi. Kalau ibu saya sudah pulang berarti saya pergi ke pasar gitu gantian. Paham enggak? Jadi yang sebelum hattanya ini berakhir dengan terjadinya setelah hatta. Tadi kan lan adhaba ila al-masjid atau as-suqi hatta tarji'a ilayya ummi. Saya tidak akan apa? Pergi ke pasar sampai ibu saya balik. Ah, ibu saya balik saya berangkat. Gitu. Jadi yang sebelum hatanya ini berakhir ketika dihasilkan terjadi setelah hatanya. Itu ghayah maknanya. Makna yang kedua dari hatta adalah bermakna ta'lil. Seperti hadzakir hatta tanjah ayo murojaah. Ulang-ulang pelajaran hatta tanjah. Maknanya apa? Agar kamu lulus. Bukan maknanya sampai kamu lulus, bukan. Kurang tepat. Apalagi ini maknanya agar kalau ini hattanya. Ya kul ya hatta tashba'a. Ayo makan agar kamu kenyang. Tapi kalau yang dimaukannya sampai ya bisa juga. Jadi kul hatta tashba'a bisa dua. Karena isi makanannya banyak ya kul hatta apa? Tashba' sampai kalau kenyang sudah. Bisa lihat ya, dilihat yang pas mana. Apalagi silakan yang maknanya apa agar Nama ya namu, nam, tidurlah. Hatta tastariha, tidur agar kamu istirahat, maksudnya badannya rohah gitu. Ya. Ishrab hatta tadhaba dhama'uk misalkan. Ayo minum sampai apa? Agar dahagamu hilang. Ya gitu aja. Bikin sop sendiri Indonesianya dulu, nanti bahasa Arabnya. Ya. Sampai di sini ada yang perlu dihilang enggak? Ya, kai yang pertama, kemudian yang kedua lamu kai, kemudian lamul juhud, kemudian hatta. Ya, hatta ini ingat, hatta ini yang menasabkan adalah hatta yang masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau dia masuk kepada isim, huruf jar mengajarkan hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta ini subhanallah, amalannya berubah-ubah. Kadang mengajarkan, iya kan? Kadang menasabkan, kadang merofakkan, sehingga ada satu ahli nahwu yang pusing mikirin hatta ini. Iya, kondisinya ini hatta ini menyulitkan. Tapi kita enggak usah sulit, tinggal tadi kalau masuk kepada fi'il mudhari' ya sudah. Menasabkan, masuk kepada isim, ya bisa mengajarkan, bisa rofa. Kalau hattanya ibtidaiyah, nanti rofa setelahnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal banyak latihan ya, banyak latihan, banyak praktek. Nanti sisanya ini satu paket latihannya, pembahasan jawaban dengan au, dengan wawu dan fa dan au ya. Ya. Jawaban dengan au, dengan wawu dan dengan fa dengan au ya. Itu satu nyambung. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? An lan idan kai dan lamu kai lamul juhud hatta sudah selesai. Cukup ya insyaallah. Misalnya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.